Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pekek kalian menghalilintar, membuat makhluk-makhluk kecil tergetar. Allahu Akbar. Urat-urat leher kalian membesar meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seandainya 5 miliar manusia penghuni bumi sebesar debu ini sesat semua atau saleh semua, tak sedikit pun mempengaruhi kebesarannya. Lihat keganasan kalian. Aku yakin kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman, Sang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakannya ketika dengan ponga kalian melebas mereka yang sedang mencari jalan menujunya? Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka, tidak kalian biarkan saja Tuhan mereka yang menyiksa mereka? Kapan kalian mendapat mandat wewenang darinya untuk menyiksa dan melaknat? Allahu Akbar. Syirik adalah dosa paling besar. Dan syirik yang paling akbar adalah mensekutukannya dengan mempertuhankan diri sendiri, dengan memutlakkan kebenaran sendiri. Allahu Akbar.